wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'ashir al-ikhwa wal-akhwati rahimani wa rahimakumullah. Melangsungkan pembahasan kita di depan. Tadi kita menyinggung tentang bagaimanakah mulianya generasi pertama dengan al-haq, generasi sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kita menggambarkan pula betapa banyak bantuan dan pertolongan Allahu Jalla wa'ala terhadap ahlul haq, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kita ingin memetik hal itu di masa kita sekarang ini. Menjadi seorang yang mulia, walaupun tidak punya backing, walaupun tidak punya keluarga yang terhormat, mulia. Kita ingin menjadi orang kaya bila malin, tanpa harta benda, sebagaimana haula'is sahabah. Kita ingin menjadi mahaban, memiliki kewibawaan tanpa kita menyandang kedudukan sedikit pun rahimani wa rahimakumullah di dunia ini. Mereka, para sahabat Nabi, telah memperoleh dan meraihnya. Orang paling kaya bila mal, tanpa harta benda. Mereka orang yang aziz bila ashiratin. Mereka orang yang mulia-mulia agung dengan tampak banyak saudaranya yang berhasil, teman-temannya dan semisalnya. Mahaban bila sultanin. Mereka adalah orang yang barakallahu fikum, punya wibawa dengan tampak memiliki kedudukan yang tinggi di muka bumi ini. Mereka adalah orang yang berjalan bersama al-haq. Mereka adalah orang yang barakallahu fikum, lahiriah dan batiniahnya tidak bertentangan dengan al-haq, sejalan rahimani wa rahimakumullah. Mereka orang-orang kaya karena mereka memiliki zat yang maha kaya, Allahu Jalla Subhanah. Orang-orang yang aziz, mulia, karena terlihat kehusyuan mereka di dalam membangun ketaatan dan ibadah kepada Allahu Jalla Subhanah. Mereka para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Namun Allahu Jalla wa'ala menceritakan dan Rasul alaihi salatu wassalam menggambarkan di dalam as-sunnah bagaimana perjalanan al-haq dan para pembelanya barakallahu fikum. Ternyata ujian dan cobaan datang silih berganti. Maka disinilah letaknya pembahasan kita yang keberikutnya, bahwa dakwah al-haq ini butuh as-sabru, kesabaran. Al-haq butuh kesabaran rahimani wa rahimakumullah. Ternyata ahlul haq itu adalah orang-orang yang sabar, sabar di dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menahan dirinya untuk terjatuh dalam kubangan dosa dan kemaksiatan, sabar dalam menerima keputusan-keputusan Allahu Jalla wa'ala. Mereka para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga wajar bersamaan kesabaran mereka di atas al-haq, pertolongan Allahu Jalla wa'ala datang, apa yang mereka butuhkan. Itulah kata Allahu Jalla wa'ala di dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idnillah. Allahumma as-sabirin. Allah yang bersama orang-orang yang bersabar. Bantuannya, pertolongannya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga barakallahu fikum. Bukan orang-orang yang kerdil jiwanya ketika memikul al-haq itu, tetapi dia adalah memiliki jiwa yang luas, jiwa yang besar di dalam memikul al-haq rahimani wa rahimakumullah. Karena ujian di saat dia berjalan di atas al-haq, berarti imannya semakin bertambah. Bertambah pula ujian dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Maka jikalau dia tidak memiliki kesabaran, akan cepat goncang dirinya dalam memperjuangkan al-haq. Allah uji dengan kekurangan dari sisi finansial. Sabarkah dia untuk menghadapinya? Atau mungkin dia berusaha dengan ketidaksabarannya ini melakukan perlombaan-perlombaan untuk meraih dari sisi dunia wirahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka mereka-mereka yang berjalan di atas hal-hak ini adalah orang yang sabiri. Orang yang selalu muhasabatun nafsi. Sabar barakallahu fikum. Dicela, dicaci maki, direndahkan, dijatuhkan. Selama dia berada di atas al-haq, la yadurruhum dhalik. Tidak akan memudaratkan mereka celaan dan caci makian. Dia harus yakin hal itu. Tidak akan barakallahu fikum. Tapi kalau dia mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, memang pantas untuk mendapatkan celaan dari kebatilan yang dia berada padanya. Itu bukan jalannya ahlul haq. Bukan jalannya ahlus sunnati wal jamaah. Bukan jalannya as-salaf rahimani wa rahimakumullahu jami'an. As-sabru barakallahu fikum. Kita tidaklah usah jauh-jauh. Kita belajar dari diri kita sendiri. Di saat kita dalam satu ujian tidak memiliki kesabaran, banyak hal yang terjadi di dalam hidup barakallahu fikum. Yang tadinya gampang kok jadi sulit. Yang tadinya ringan kok jadi berat. Yang tadinya dekat kok jadi jauh. Di saat kita tidak memikulnya dengan kesabaran barakallahu fikum. Dan coba buktikan satu hal yang engkau bersabar padanya, engkau akan bisa menemukan barokat, keberkahan yang sangat banyak dalam usaha yang kita pikul dengan kesabaran rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima atau yang keenam, bahwa al-haq wa da'watul haq wa manhajul haq butuh kepada al-istiqamah rahimani wa rahimakumullah. Butuh kepada keistiqamahan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa aslul istiqamati istiqamatul qalbi. Asal istiqamah, dimanapun kita menjumpai kata-kata istiqamah, al-asal, asal istiqamah itu adalah istiqamatul qalbi. Keistiqamahan hati kita ini barakallahu fikum. Istiqamatuhu fi mahabbatillahi. Istiqamah hati dalam mencintai Allahu Jalla subhanah. Istiqamah hati di dalam tawakkal kepada Allah. Istiqamah hati dalam khasyah takut kepadanya. Aslul istiqamati, asal istiqamah itu adalah istiqamatul qalbi. Maknanya istiqamatuhu ala tauhidillahi azza wajal. Keistiqamahan hati kita dalam mentauhidkan Allahu jalla subhanahu wa ta'ala. Falidhalika qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, di saat menafsirkan firman Allah Azza wa Jal, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu istaqamu alladhi la yushriku billahi syai'ah. Istiqamah itu adalah orang yang tidak melakukan kesyirikan sekecil apapun kepada Allah Jalla subhanahu. Beliau juga mengatakan dalam riwayat yang lain, alladzina akhlasut ta'atallah, orang yang mengikhlaskan ketaatannya kepada Allah Jalla Subhanah. Wa qala fi mawdhi'in akhar, di dalam tempat yang lain, al-imam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, la yaltafitu ila ilahan ila ilahin ghairi, orang yang tidak pernah menengok menoleh kepada sesembahan selain Allah Jalla Subhanah. Berarti istiqamah itu merupakan buah dari buah-buah keikhlasan. Istiqamah rahimani wa rahimakumullah, buah dari buah-buah keikhlasan. Barakallahu fikum. Ini yang berat, apalagi di masa kita sekarang ini. Kejahilan di sana sini merajalela, penyimpangan kesesatan di mana-mana. Barakallahu fikum. Terlalu banyak. Kalau kita tidak memiliki keistiqomahan di atas al-haq, maka kita akan terbawa pula. Barakallahu fikum dengan arus itu. Kita mulai merancang untuk dakwah ini dengan bahasa kita. Merancang untuk dakwah ini dengan mencubit-mencubit, mengambil sana-sini sedikit, terus digabungkan. Hati-hati. Istiqomah itu mahal rahimani wa rahimakumullah. Walidzalika qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, di saat menafsirkan firman Allah Jalla wa Ala, la yurawigu rawqani tha'lam, orang yang tidak pernah ya lompat sana, lompat sini, mencabik sana, mencabik sini. Seperti sa'lam. Apa itu sa'lam itu? Apa itu sa'lam? Apa? Ketahuilah. Sa'lam. Binatang loh sa'lam itu. Apa? Ya musang serigala sama ya? Lain. Ya sa'lab itu serigala. Jangan seperti itu. Artinya mereka yang istiqomah itu tidak melakukan hal-hal seperti itu. Barakallahu fikum. Sifat yang ada pada sa'lab. Lurus dia. Terus berusaha. Istiqomah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian juga makna ucapan Abul Aliyah. Demikian juga makna ucapan Ali bin Abi Thalib bermuara kepada arah yang satu, orang-orang yang lurus di atas ketaatannya, ay ikhlas kepada Allah Jalla Subhanahu wa taala. Maka di saat seseorang istiqomah kepada Allah, istiqomah di jalan al-haq, dia akan memperoleh barakallahu fikum kamalal insani. Dia akan mendapatkan kesempurnaan sebagai manusia. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan anna kamalal insan, bahwa kesempurnaan seseorang itu ada di atas dua hal besar. Masih ingat ya Abah Muhammad? Oke. Okay. Ya. Khasyatullah. Jadi barakallahu fikum, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, kesempurnaan manusia itu ada di atas dua hal. Ada di atas dua hal. Untuk kemudian kita mengkaji, aduhai betapa tinggi nilai dari barakallahu fikum istiqamah di atas al-haq, yang kemudian kita tutup dengan cerita al-imam Ahmad rahimahullah, sabatuhu alal haq wa quwwatu tanfidhi lil haq, kekuatan al-imam Ahmad untuk membela dan memperjuangkan al-haq. Fabarakallahu fikum. Dua kekuatan itu. Yang pertama adalah ma'rifatul haqqi minal batil. Mengilmui kebenaran dari kebatilan. Berilmu dia tentang al-haq rahimani wa rahimakumullah. Dan yang kedua al-itharu alaihi. Mengutamakan al-haq. Maksud dari al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Wal-itharu alaihi. Mengutamakan al-haq. Maknanya kata beliau, quwwatut tanfidzilah. Kekuatan dia untuk kemudian mewujudkan al-haq itu sendiri. Hafidhani wa hafidhakumullah. Di atas kedua pondasi inilah manusia itu bermartabat di hadapan Allah. Di atas kedua ini pula Allahu Jalla wa'ala memuji para nabi dan rasulnya. Qala Allahu Azza wa Jalla fi kitabih. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ulil aidi wal absar. Ingatlah Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Ulil aid maknanya memiliki kekuatan di dalam tanfidzil haq. Kekuatan untuk mewujudkan, membuktikan, mempraktikkan al-haq. Wal absar yaitu keluasan ilmu tentang al-haq rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalam al-imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah mengingatkan kita barakallahu fikum terhadap nilai istiqamah. Seseorang tidak mungkin punya kekuatan untuk mengamalkan al-haq kalau dia tidak memiliki istiqamah. Dan tidak mungkin dia akan istiqamah di atas al-haq dalam beban derita yang sangat besar kalau dia tidak memiliki jiwa keikhlasan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, karena mahalnya istiqamah ini, ternyata inilah yang akan mengokohkan kita menjadi wibawa, menjadi orang yang mulia di atas al-haq. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Saya mengambil barakallahu fikum contoh. Istiqamatu dhakal imami imami Ahmad rahimahullah. Dan dia termasuk barakallahu fikum pengibar bendera al-haq di masanya. Istiqamah, sabar, Allah buktikan keikhlasannya. Kendatipun beliau mendapatkan teroran rahimani wa rahimakumullah dzakal Imam Ahmad. Dalam sakitnya Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan di samping beliau Abu Bakar Al-Maruzi rahimahullah. Datang alim besar Ahlul Hadithi Yahya Ibnu Ma'in kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah. Datang Yahya bin Ma'in kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam pembaringan ranjang sakitnya beliau. Assalamualaikum, kata Imam Yahya bin Ma'in rahimahullah. Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak menjawab salam Yahya bin Ma'in. Assalamualaikum, Al-Imam Ahmad rahimahullah juga tidak menjawab salamnya Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in faham kenapa Al-Imam Ahmad bersikap demikian pada dirinya. Karena Yahya bin Ma'in termasuk orang-orang yang menjawab bi khalqil Qur'an ma'a qalbuhu mutma'innun bil iman. Yahya bin Ma'in. Antum kenal siapa dia? Imam Kibar. Yahya bin Ma'in faham kalau Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tidak menjawab salamnya karena barakallahu fikum fitnatu khalqil Qur'an. Beliau termasuk orang yang mengucapkannya barakallahu fikum bersamaan hatinya mutmainnun bil iman. Faham Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala. Lalu kemudian Yahya bin Ma'in mengatakan hadith Ammar. Yahya bin Ma'in ingin menyampaikan uzurnya. Itu loh hadith Yahya Ammar bin Yasir mengucapkan kalimat barakallahu fikum kufur sementara wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Yahya, hadith Ammar bin Yasir, kata Yahya bin Ma'in. Al-Imam Ahmad rahimahullah menambah, memalingkan wajahnya, tidak mau mendengar ucapan Yahya bin Ma'in rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bergumam, Allahu jalla wa ala memberikan uzur, wa Ahmad tidak memberikan uzur. Keluarlah Yahya bin Ma'in. Kemudian duduk barakallahu fikum alal bab. Duduk di pintunya Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Keluarlah Abu Bakar Al-Marruzi rahimahullah. Qala Yahya bin Ma'in, apakah Ahmad bin Hanbal Ahmad berbicara? Abu Bakar Al-Marruzi rahimahullah mengatakan, na'am. Berbicara tentang hadis Ammar. Kelangsungan dalam hadis Ammar itu adalah Ammar benar-benar disiksa. Disiksa. Lalu kemudian mengucapkan hal itu. Wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Sementara Yahya mengucapkan itu tidak dalam keadaan disiksa. Coba antum bayangkan. Imam Ahmad rahimahullah meluruskan kisah hadis Ammar. Bahwa Ammar itu kemudian keluar kata-kata kalimat yang diminta oleh yang menyiksa dalam kondisi durib, dipukul, disiksa. Ammar bin Yasir rahimahullah. Adapun barakallahu fikum Yahya, tidak, bukan dalam keadaan dipukul, disiksa, cuma diancam, dipaksa untuk mengucapkan. Dengarkan apa kata Yahya bin Ma'in. Di saat mendengarkan pelurusan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ma'alamu. Saya tidak mengerti di bawah kolong langit ini yang lebih berilmu dari Ahmad bin Hanbal. Fanduru rahimani wa rahimakumullah. Fanduru barakallahu fikum. Arrif'atu minallahi azza wa jal. Ketinggian derajat, kewibawaan, kemuliaan itu adalah datangnya dari Allah jalla wa ala. Amat sangat aneh kalau dia mencari sanjungan dan pemuliaan dari manusia barakallahu fikum. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin berbicara tentang barakallahu fikum, keikhlasan yang dikandung pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, termasuk orang jahil billahi jalla subhanahu, jahil bi khalqillahi, kalau dia tidak ikhlas dalam beramal, mencari sanjungan, mencari pujian, mencari barakallahu fikum kedudukan di matanya manusia. Aduhai betapa tingginya keikhlasan yang mengangkat derajat seseorang itu adalah Allah Jalla Subhanahu. Dan terangkat derajatnya orang itu bilhaqi bisabrihi wa ikhlasihi wa istiqamatihi wa thiqatihi. Terangkat derajat seseorang itu dengan al-haq, di saat dia ikhlas padanya, di saat dia jujur barakallahu fikum, di saat dia thiqatum billah, di saat dia thiqah kepada Allah Jalla Subhanah, di saat dia bersabar di atasnya, di saat barakallahu fikum dia istiqamah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka fa ya ikhwani wa ya akhwati fil azzakumullah, mari kita belajar untuk diri kita sendiri, belajar al-haq untuk diri kita sendiri rahimani wa rahimakumullah. Jangan belajar untuk menggugat orang lain, jangan belajar untuk menjatuhkan orang lain, tapi kita harus belajar buat diri kita sendiri barakallahu fikum. Setelah kita sempurna, baru kita beranjak untuk menyempurnakan orang lain melalui dakwah ilallahi jalla subhanahu. Sikap Imam Ahmad sebagai gambaran keikhlasan di dalam memperjuangkan al-haq, kesabaran, keistiqomahan dia, as-siqatu binasrillah, satu bersama temannya Al-Imam Ahmad yang terus istiqomah untuk mempertahankan kalamullah, sampai kemudian dua orang ini, saya lupa namanya barakallahu fikum, dipanggil, digeret bar dalam penyiksaan kekuasaan di saat itu yang dipegang oleh aliran Mu'tazilah rahimani wa rahimakumullah, meninggal dalam penyiksaan sepulangnya barakallahu fikum menuju kota Baghdad temannya Al-Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah tampil seorang diri mempertahankan dan memperjuangkan al-haq, termasuk padanya Ali Al-Madini tidak sanggup, sampai kemudian keluar kalam indah dari Imam Ali Al-Madini rahimahullah, a'azzallahu al-islama bi Abi Bakrin yaumar riddah wa bi Ahmad yaumal mihan. Allah jayakan Islam ini dengan Abu Bakar pada hari-hari kemurtadan dan dengan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dengan barakallahu fikum pada hari-hari ujian. Inilah dia Al-Imam Ahmad hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sampai kemudian sepulangnya setelah mendapatkan hidayah khalifah di saat itu, kembali ke kota Baghdad mendatangkan barakallahu fikum dokter khusus untuk kemudian menyayat daging-daging Imam Ahmad yang sudah mengering karena penyiksaan pada diri Al-Imam Ahmad rahimahullah. Kalau begitu, madza turida ya Abdullah, apa yang Anda inginkan dari dakwah ini? Anda berjalan di atas al-haq, lalu Anda inginkan sanjungan dan pujian dari banyak orang. Salah, keliru. Malah itu semua akan menjatuhkan dan merendahkan engkau. Wal'iyadu billah, kalau sampai engkau ke dalam taraf kehinaan, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, al-khudlanu ayyakilakallahu ila nafsika. Kerendahan itu adalah Allah menyerahkan dirimu pada dirimu sendiri. Ini yang berbahaya, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, hiasi kebenaran. Hiasi di saat kita bergabung bersama Ahlul Haq. Hiasi diri kita ini dengan keikhlasan. Hiasi dia dengan kejujuran. Hiasi dia dengan istiqamah as-sabr. Kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala. Kita bisa mengejar Ahlul Haqi. Yang sudah berlalu dengan kemuliaan, barakallahu fikum. Dipanggil oleh Allah Jalla subhanah. Dalam kondisi istiqamah di atas kebenaran. Maka semoga usaha yang kita lakukan. Kita bersabar belajar agama Allah Jalla subhanah. Kita terus berusaha menyesuaikan langkah-langkah kita dengan al-haq. Terus memasang niat. Berdoa. Jangan sekali-kali Allah mencabut al-haq ini dari diri kita sendiri. Maknanya menyesatkan kita setelah Allah memberikan hidayah. Kita berharap usaha-usaha yang sedang kita lakukan. Belajar. Berdakwah di jalan Allah. Memantau diri dalam keikhlasan. Kejujuran. Keistiqomahan. Kesabaran. Ats-tsiqatu billah. Sikah kepada Allah Jalla subhanah. Kita berharap kita ini bisa bertemu dengan Allah di atas al-haq. Bisa bertemu dengan Allah di atas hidayah, rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa barakallahu fikum saya sampaikan kepada segenap ikhwani dan akhwati fillah. Tentu ini arahan pertama kali buat diri saya sendiri dan segenap ikhwani dan akhwati rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Segala kekeliruan dan kesalahan datangnya dari diri saya dan syaitan. Kebenaran itu datangnya dari Allahu Jalla subhanah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.